الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjalankan ibadah haji yang pertama kali dan yang terakhir kali di tahun 10 Hijriah setelah kota Mekah dikuasai kaum muslimin. Setelah berhala-berhala dan peninggalan-peninggalan jahiliyah dibersihkan dari Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah haji bersama kaum muslimin dan beliau menyebutkan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ibadah manasik kalian. Beliau langsung mencontohkan, mempraktekkan beginilah cara menjalankan ibadah haji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji yang pertama dan sekaligus ibadah haji yang terakhir yang disebutkan sebagai hajjatul wada, haji perpisahan. Beliau menyebutkan, ya ayuhan nas isma'uli, wahai manusia dengarkanlah aku, la'alli la'alqakum ba'da hadha, mungkin aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah ini. Ba'da ami hada bil mawqifi hada abadan. Mungkin aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini dan di tempat ini selamanya. Sebuah ucapan pembuka dari Rasulullah SAW mengagetkan dan menggetarkan hati-hati kaum muslimin. Sosok yang paling mereka cintai, melebihi kecintaan kepada orang tua mereka. Sosok guru terbaik di kalangan umat ini yang menyebutkan sebuah ucapan yang begitu menggetarkan hati, ucapan perpisahan. yang sebentar lagi tidak akan berjumpa dengan sosok terbaik umat ini, yang sebentar lagi tidak akan diajari oleh guru terbaik umat ini. Maka kaum muslimin saat itu mendengarkan wejangan-wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah disebut hajjatul wada, haji perpisahan. Karena beberapa hari setelah pulang ke Madinah, beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangkaian ibadah haji, tatkala di Arafah beliau berkhutbah, tatkala yaumun nahr tanggal 10 Dzulhijjah sebagaimana kita sekarang ini, beliau juga berkhutbah. Tatkala nam di ayyamut tasyrik, di tengah-tengah hari tasyrik di Mina, beliau juga berkhutbah. Dan isi khutbahnya beliau menjelaskan pondasi ajaran Islam. Beliau menjelaskan bagaimana kemuliaan agama Islam. Tatkala di Arafah, beliau menyatakan, ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Wahai umat manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram. Ka khurmati yaumikum haza, fi syahrikum haza, fi baladikum haza. Sebagaimana kehormatan hari kalian ini, bulan kalian ini, dan tempat kalian ini. Beliau sebutkan ini tatkala di Arafah. Kemudian tatkala di Mina, yaumun nahr tanggal 10 Dzulhijjah, beliau juga mengulangi khutbah yang beliau sampaikan di Arafah tentang kemuliaan, tentang kehormatan darah-darah kaum muslimin, tentang kehormatan harta-harta kaum muslimin, tentang kehormatan kehormatan kaum muslimin diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dizalimi. Beliau menyebutkan di Mina tatkala yaumun nahr. Demikian pula tatkala di Mina, di wasat ayyamut tasyrik, di tengah-tengah hari tasyrik, beliau juga menyampaikan khutbahnya dengan khutbah yang sama di antaranya, anna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka khurmati yaumikum hadza, fi syahrikum hadza, wa fi baladikum hadza. Dengan redaksi yang berbeda yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga di dalam khutbah beliau di tengah-tengah menjalankan ibadah haji, beliau menyebutkan, ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian itu satu. Wa anna abaukum wahid, dan bapak kalian itu satu. Dari jalur yang sama, la fadla li arabin ala ajamin, tidak ada keutamaan orang-orang Arab dibandingkan orang-orang non-Arab. Demikian pula sebaliknya, wala ahmar alal aswad, tidak ada keutamaan orang-orang yang berkulit merah dibandingkan orang-orang yang berkulit gelap, demikian pula sebaliknya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan illa bittaqwa, kecuali kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam khutbah itu pula beliau sallallahu alaihi wa sallam menyatakan ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'u wasma'u, taatilah dan dengarkan, wa in umir alaikum abdun habasyun, meskipun kalian diperintah dipimpin oleh budak habasyi, ma aqama fikum alkitaballah, kitaballah, selama ditegakkan pada kalian kitabullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam rangkaian khutbah-khutbah Rasulullah SAW, beliau menjelaskan tentang pondasi-pondasi ajaran Islam. Di antaranya kehormatan darah, harta dan a'radul muslimin. Tidak boleh darah kaum muslimin dikucurkan tanpa hak. Tidak boleh harta seorang muslim diambil tanpa hak. Tidak boleh kehormatan seorang muslim dicemarkan tanpa hak. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah dalam haji beliau di Arafah, di Mina Yaumun Nahr, dan di Mina pula wasat Ayyamut Tasyriq. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang penting, sehingga beliau mengulang-ulangi dalam khutbahnya. Tapi terkadang a'rad, kehormatan muslimin, darah-darah muslimin, harta-harta muslimin dilanggar kehormatannya di masa-masa fitnah. Tidak ada harganya harta, darah dan kehormatan kaum muslimin. Dilecehkan, dialirkan, diambil hartanya di masa-masa fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tawaf, beliau memandang keagungan Baitullah, memandang keagungan Ka'bah. Ma'a'zamuki, betapa agungnya kamu. Wala hurmatul muslimin a'zamu indallah min hurmatiki, sungguh kehormatan seorang muslim lebih utama, lebih agung di sisi Allah dibandingkan kehormatan kamu, yakni kehormatan Ka'bah. Kehormatan muslimin di sisi Allah lebih besar dibandingkan kehormatan Ka'bah. Sehingga sampai para menyatakan seandainya kamu melempari Ka'bah, itu lebih ringan dibandingkan kamu mencemarkan kehormatan seorang muslim, dibandingkan kamu mengucurkan darah seorang muslim, dibandingkan kamu mengambil harta seorang muslim. Karena kehormatan muslimin di sisi Allah a'zam, lebih besar dibandingkan kehormatan Ka'bah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam khutbah beliau juga menyebutkan bahwasanya salahuddin wa dunia, kebaikan agama kita dan kebaikan dunia kita itu dengan biluzumil jamaah, dengan mengikuti penguasa kita as-sam'u wa ta'ah, mendengar mereka, mentaati mereka selama perintah-perintah mereka tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala, Kata barajulun ila Ibnu Umar. Ada seorang yang menulis surat kepada Ibnu Umar. Uktub li al-ilma kullah. Tuliskan untukku ilmu seluruhnya. Meminta agar dituliskan ilmu seluruhnya. Kemudian Ibnu Umar membalas suratnya. Annal ilma kathiru. Bahasanya ilmu itu banyak. Tidak mungkin kemudian ilmu akan ditulis seluruhnya dalam secara surat yang tidak akan mewakili semuanya. Tapi beliau menyebutkan, walakin ini istata'ta. Tetapi kalau kamu mampu, antalqallaha khufata dhahri min dima'il muslimin. Kalau kamu mampu nanti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, punggungmu ringan dari darah-darah kaum muslimin. Maknanya tidak pernah melanggar kehormatan darah kaum muslimin. Wahai musal batni, dan perutmu kosong min amwalihim, dari harta-harta mereka. Kamu tidak pernah merampas hartanya kaum muslimin. Kafal lisan, dan lisanmu ditahan an a'radihim, dari kehormatan-kehormatan mereka. Lisan-lisanmu bersih dari membicarakan aib-aib kaum muslimin. Kata beliau radhiyallahu anhu, laziman li amril jamaah, dan kamu pegang amril jamaah bersama penguasa. Faf'al, jalankan. Ini kesimpulan. Kesimpulan dari ilmu seluruhnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesimpulannya ini: jaga kehormatan kaum muslimin, jaga harta kaum muslimin, jaga darah kaum muslimin, walujumil jamaah. Dan wasiat serta nasihat dari Abdullah bin Umar diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau tatkala menjalankan hajjatul wada. Tatkala beliau di Arafah, tatkala beliau di Mina yaumun nahar, tatkala beliau di Mina ayyamut tasyrif, itu dikumpul oleh Ibnu Umar menjadi wasiat yang agung. Bahwasanya ilmu itu ini, jaga darah kaum muslimin, jaga harta kaum muslimin, jaga kehormatan kaum muslimin, serta luzumul jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Islam itu menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia, bukan hanya kaum muslimin, menjaga jiwa manusia. Sehingga diantaranya apa yang ditempuh oleh penguasa kita, memberikan aturan-aturan, protokol-protokol kesehatan di masa-masa ini, itu juga dalam rangka menjalankan hifdzun nafs. Jangan sampai bergelimangan nyawa-nyawa manusia terkena wabah penyakit, maka diadakan aturan-aturan. Nah, yang disebut oleh penguasa itu termasuk hifdzun nafs, sehingga wajib bagi setiap kaum muslimin as-sam'u wa ta'ah. Nas'alullah ta'ala, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyarfa'a anna hadzal bala, untuk segera mengangkat ujian ini dari kita, dan kita kembali ke masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah dengan sholat-sholat jamaah, dengan tilawatul Quran, dengan mempelajari kitab-kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah ta'ala, kita juga minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala afiyah, diberikan kesehatan kepada kita pribadi, keluarga kita, dan juga seluruh kaum muslimin, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga al-muhim, yang penting, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik wassadat, sehingga nantinya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nantafaddalu barakallahu fikum.